majelis ilmunya. Dan saya katakan sekali lagi marhaban bi talibi al-ilm. Selamat datang para penuntut ilmu, karena saya lihat wajah-wajah baru. Wa marhaban bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selamat datang kepada orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk disambut. Dan kepada para ikhwah yang sudah lama menuntut ilmu, maka hani'an bi tariqil ilm, selamat atas jalan ilmu, wal istiqamati alaih, dan istiqamah di atasnya. Mudah-mudahan kajian Islam ilmiah pada hari Sabtu dan Ahad yang lalu menjadi penggugah kembali bahwasanya la sa'adah illa bil ilm, tidak ada kebahagiaan kecuali dengan ilmu agama. Dan perlu diketahui bersama bahwa kajian Islam ilmiah mendatangkan ustadz dari luar, maka Yayasan Al-Um Banjarmasin mempunyai program setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali. Dan itu semua untuk mengenalkan kepada kaum muslimin tentang majelis ilmu, dan juga mengenalkan kepada kaum muslimin ustadz-ustadz yang memang pakar di bidangnya. Maka berdoalah kepada Allah agar istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Dan sungguh sangat merugi ketika seseorang hanya mencukupkan diri dalam majelis ilmu saat kajian Islam ilmiah atau tablik akbar saja. Sedangkan kalau sudah hilang ustadz favoritnya, tidak cungul lagi. Ini keliru besar dalam menuntut ilmu. Kekeliruan dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu agama adalah diwajibkan untuk mendasar dari kecil sampai yang besarnya. Adapun ustadz-ustadz yang kita datangkan ke sini, mereka mengajari kita ilmu, dan yang paling utama menggugah kembali. Mungkin ada iman-iman yang sudah lemah, ada semangat-semangat yang sudah menurun dengan berbagai macam alasan, akhirnya meninggalkan majelis ilmu yang rutin. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang seperti itu. Kita tidak berharap majelis ilmu yang rutin seperti ini membludak sampai ke halaman, tidak. Akan mungkin kawan-kawan yang lain menuntut ilmu di Masjid Al-Jihad, Hasan Majdi, kemudian Utsman bin Affan, dan yang lain-lainnya. Maka yang jelas saya katakan, kekeliruan, benar-benar kekeliruan apabila mencukupkan majelis ilmu hanya dengan ustadz-ustadz yang datang saat kajian Islam ilmiah. Karena ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang dikaji secara mendasar, dikaji secara rutin, dikaji secara maksimal. Ini semua menjadi perhatian bagi kita semua, dan mudah-mudahan Al-Ustadz Al-Fadhil Syafiq Riza Hasan Basalamah Hafizahullah Ta'ala senantiasa diberkahi oleh Allah di dalam ilmunya, hartanya, dan keluarganya. Allahumma amin. Ahibati Hafizahkumullah Ta'ala, kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membaca hadis yang ke-426. Hadis yang ke-246 berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala walladhi nafsi bi yadihi laqad hamamtu an amura bi hatabin fayuhtatab thumma amura bis salati fayu'adhdhana laha thumma amura rajulan faya umman nasa thumma ukhalifu ila rijalin la yashhaduna as-salata fa uharriqu alaihim buyutahum walladhi nafsi biyadih walau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanataini la shahida al-isha muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang diriku ada di tangannya, sungguh aku ingin memerintahkan untuk dikumpulkan kayu bakar lalu disiapkan, kemudian aku menyuruh untuk ditegakkan sholat dengan dikumandangkan azan, lalu aku menyuruh seseorang agar mengimami para jamaah, kemudian aku akan pergi menuju orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Aku akan bakar rumah-rumah mereka. Demi Allah yang diriku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka mengetahui bahwa ia akan mendapatkan tulang yang berdaging empuk atau daging yang berada di antara tulang rusuk, tentu mereka akan mendatangi sholat isya secara berjamaah. Hadis ini pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan beberapa pelajaran, di antaranya yaitu hadis ini menunjukkan tentang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki, yaitu bagi laki-laki yang muslim, baligh, berakal, kemudian baligh berakal terlepas dari haid dan nifas. Wajib hukumnya untuk pergi sholat berjamaah. Karena di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertekad untuk membakar rumah orang-orang yang di dalamnya tidak sholat berjamaah. Dan tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah tersebut orang yang di dalamnya orang-orang laki-laki tidak sholat berjamaah, kalau seandainya mereka meninggalkan amalan sunnah. Tidak mungkin siksanya seperti itu. Tidak mungkin beratnya ancaman dari Rasulullah SAW seperti itu, kalau mereka meninggalkan amalan sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka telah meninggalkan amalan wajib. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membakar rumah-rumah mereka. Nah, hadis selanjutnya ini masih berkaitan dengan hadis-hadis yang menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah. Wajibnya sholat berjamaah. Sebelum kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan wajibnya sholat berjamaah, maka saya akan menambahkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah, baik dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang poin kita adalah dalil tambahan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki muslim, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Dalil tambahan bagi sholat berjamaah bagi laki-laki yang muslim, baligh, berakal. Dalil dari Al-Quran, yaitu hadis, surat An-Nisa ayat 102. Surat An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ أَسْلِحَتَهُمْ. Surah An-Nisa ayat 102. Ayat ini, An-Nisa ayat 102, ayat yang menceritakan tentang tata cara sholat berjamaah di saat peperangan yang disebut dengan sholatul khauf, sholat saat berperang. Nah, pendalilannya bagaimana? Pendalilannya adalah bahwa jika saat berperang saja yang sangat genting antara hidup dan mati disyariatkan dan diperintahkan untuk berjamaah, apalagi dalam keadaan aman, tentram, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Ya. Jadi surat An-Nisa ayat 102, sisi pendalilannya adalah ayat ini menceritakan tentang sholat dalam peperangan. Bagaimana sholat dalam peperangannya? Saya akan artikan nanti setelah ini. Yang mana sholat dalam peperangan disyariatkan tetap untuk berjamaah. Ini menunjukkan bahwa apabila saat genting di antara hidup mati, ada rasa khawatir dan takut saja disyariatkan sholat berjamaah, apalagi saat aman, tentram, tenang, dan nyaman. Maka diwajibkan untuk mengerjakan sholat berjamaah. Arti ayat tadi, jika engkau berdiri mengimami mereka, maka diiqamahkan sholat. Lalu ada sekelompok dari tentara kaum muslimin ikut sholat bersamamu. Dan sekelompok pertama ini, hendaklah mereka meletakkan senjata mereka. Kemudian sholatlah. Apabila mereka sujud, maka hendaklah orang-orang yang ada di belakang kalian, ya, setelah mereka sujud, maka bergantian. Saf pertama pindah, kemudian saf yang kedua maju untuk melanjutkan bersama imam. Nah, ini tata cara sholat khauf, sholat takut saat peperangan. Artinya, saat berperang saja antara hidup dan mati dalam keadaan genting disyariatkan untuk dalam keadaan berjamaah. Apalagi dalam keadaan aman, nyaman, tentram. Maka disyariatkan juga untuk berjamaah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku'. Ayat ini kalau kita buka tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, perhatikan ayat ini baik-baik, dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad istadalla katsirun minal ulama bihadhihi al-ayah ala wujubil jamaah. Dan kebanyakan dari para ulama telah berdalil dengan ayat ini atas wajibnya sholat berjamaah. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah hukumnya wajib. Yaitu dari sisi warka'u ma'arrakin. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di situ perintah. Dan perintah selalu menunjukkan kepada kewajiban. Ya, kecuali jika ada dalil yang menurunkannya dari yang wajib. Saya ingin ingatkan, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa sholat berjamaah itu terjadi khilaf di antara para ulama tentang hukumnya. Dia mengatakan fardu ain. Fardu ain. wajib atas setiap laki-laki. Ada yang mengatakan fardhu ain dan syartus shalah, wajib atas setiap laki-laki dan syarat sahnya sholat. Jadi kalau seandainya laki-laki tidak berjamaah, maka tidak sah sholatnya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa dia adalah sunnah mu'akkadah. Dan ada yang mengatakan dia adalah sunnah. Ya, ada yang mengatakan dia adalah sunnah. Ya, fardu kifayah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Nah, kita menguatkan pendapat bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah fardu ain, yaitu wajib atas setiap laki-laki yang baligh berakal dan selain wanita yang haid dan nifas. Baik. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku, ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki yang mereka baligh berakal selain wanita yang haid dan nifas. Baik. Kemudian dalil yang ketiga tentang wajibnya sholat berjamaah, yaitu surat Al-Qalam ayat 42-43. 42-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun." Yang artinya, pada hari itu, hari kiamat, yukshafu an saq, disingkap betis. Di sini betis Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka diperintahkan untuk sujud. Orang-orang di hari kiamat diperintahkan untuk sujud. Maka mereka tidak bisa sujud. Kenapa? Khashi'atan absaruhum. Pandangan mereka tertunduk. Zillah. Dalam keadaan hina. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Mereka dahulu ketika di dunia diajak untuk sujud. Yaitu untuk sholat. Untuk sholat berjamaah. Dalam keadaan mereka sehat. Mereka tidak mau. Ini dalil tentang wajibnya sholat berjamaah. Sisi pendalilannya bagaimana? Sisi pendalilannya atau penjelasan ayat ini bahwasanya wajibnya sholat berjamaah di hari kiamat, orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah, maka mereka akan diperintahkan untuk sujud. Tetapi mereka tidak mau sujud. Atau tidak sanggup sujud, bukan tidak mau. Di hari kiamat, orang-orang yang diperintahkan untuk sujud, orang-orang diperintahkan untuk sujud, tapi mereka tidak sanggup sujud. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mau sholat berjamaah saat di dunia ketika mereka sehat. Itu sisi pendalilannya, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak sanggup sujudnya? Lihat, ya, ada hadis yang menjelaskan akan hal itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Perhatikan laki-laki yang baligh berakal yang tidak mau salat berjamaah di masjid. Ini ancamannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayukshafu an saqin, fala yabqa man kana yasjudu lillah min tilqa'i nafsi illa adzinallahu lahu bisujud." Maka diangkat, disingkapkan betis Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang tersisa. Seorang yang saat di dunia dia sujud salat karena Allah, karena kemauan dirinya, melainkan Allah akan izinkan untuknya bisa sujud di akhirat. وَلَا يَبْقَ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبْقًا وَاحِدًا كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَهُ. Adapun orang-orang yang tidak sujud kecuali karena dia riya, karena takut kepada manusia, melainkan Allah akan jadikan punggungnya satu kesatuan. Setiap kali ingin sujud, maka kembali seperti semula. Setiap kali ingin sujud, kembali seperti semula. Nah, ini hadis menjelaskan surat Al-Qalam ayat 42-43 tadi. Setiap kali dipanggil untuk sujud, mereka tidak sanggup untuk sujud. Jadi saat mau sujud kan kita otomatis menundukkan badan kita. Nah, ketika menundukkan badan karena dia tidak mau sholat berjamaah di masjid, saat ketika dia sehat di dunia, maka di akhirat dia diberikan siksa, tidak bisa sujud sesuai dengan perintah Allah Jalla fi'ala. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah ancaman orang-orang munafik, yang mana mereka tidak mau sholat berjamaah kecuali karena riya. Kecuali karena riya. Nah, itu dalil tambahan dari ayat Al-Quran. Adapun dalil tambahan dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu. Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu bercerita, "Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nafari min qaum. Aku dan kaumku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa aqamna 'indahu 20 lailah." Lalu kami tinggal di kota Madinah selama 20 hari. 20 malam. 20 hari 20 malam. Ini ceritanya Malik bin Al-Huwairits ini orang dari luar kota Madinah. Kemudian beliau bersama beberapa orang pergi ke kota Madinah, tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari 20 malam. Untuk belajar ilmu agama. Wa kana rahiman rafiqa. Dan beliau sangat penyayang, kata Malik bin Al-Huwairits. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat penyayang dan sangat lembut. Ini memang susah ini. Akhlak seperti ini sangat susah bagi para pendakwah terutama, para ustadz, para pengajar, sangat diperlukan ini. Kadang-kadang jamaah kabur gara-gara ustadznya terlalu kasar. Tapi itulah contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontohnya. Wa kana rahiman rafiqan. Makanya perlu dan juga termasuk adab bagi para penuntut ilmu mendoakan yang mengajar ilmunya. Mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan ditutup aib-aibnya. Mudah-mudahan diberikan akhlak yang baik. Itu doa-doa murid kepada ustadznya. Kepada Allah untuk ustadznya. Sehingga benar-benar berkah ilmunya. Dan saya berpesan, saya kemarin di STDI Jember ketemu dengan Al-Ustadz Syafiq sebelum beliau kesini. Sehari sebelum beliau kesini saya bertemu dengan beliau. Beliau berpesan, sampaikan kepada murid-murid antum. Beliau mengatakan, saya sering mengatakan kepada murid-murid saya, la taghtab ustadzak hatta la tadhhab barakatul ilm. Jangan engkau menggibah ustadmu sehingga tidak hilang barokah ilmu yang engkau dapatkan darinya. Apapun yang engkau dapati, apapun yang engkau lihat, apapun yang engkau rasakan, apapun yang engkau dengar dari ustadmu, tentang ustadmu, la taghtab ustadzak. Jangan engkau ghibahi ustadmu sampai barokah ilmunya, ilmu yang engkau tuntut tidak hilang. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, intinya Malik bin Al-Huwairits pergi ke kota Madinah, 20 hari tinggal di sana, 20 hari 20 malam. Falamma ra'a syauqana ila ahalina qala. Ketika Rasulullah SAW sudah melihat kami, rindu kepada keluarga-keluarga kami, kepada istri. Karena mungkin ini pemuda-pemuda, mereka semangat pergi menuntut ilmu 20 hari 20 malam. Mereka tinggal di kota Madinah, ya. Alangkah indahnya juga kalau seandainya yang ahli rider-rider itu 20 hari 20 malam kemana gitu. Ya. Habis itu nanti pulang karena rindu keluarganya. Ya, kemudian Rasulullah SAW setelah itu bersabda, melihat pemuda-pemuda ini rindu, irji'u fakunu fihi. Pulanglah kalian dan diamlah kalian di tengah masyarakat kalian. Wa'allimuhum, dan ajari mereka. Artinya ilmu yang kalian sudah dapat di sini, ajari di kampung kalian. Wasallu, salatlah kalian. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wa li ummakum akbarukum. Jika datang waktu salat, maka salah seorang dari kalian hendaklah mengumandangkan azan dan salah seorang dari kalian hendaklah menjadi imam. Di sini ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat berjamaah. Nah, ini dalil yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk salat berjamaah. Kemudian, ahibati hafizakumullahu taala, termasuk dalil yaitu hadis yang kita baca kemarin. Ya, afwan. Hadis yang kita baca setelah ini nanti. Ya. Yaitu hadis orang buta. Yang mana orang buta tersebut, tunanetra ini, rumahnya jauh dari kota Madinah, tidak ada penuntun. Kemudian antara jarak antara rumahnya dengan Masjid Nabawi terdapat binatang buas. Kemudian banyak pohon-pohon. Artinya mempunyai uzur, alasan untuk tidak sholat berjamaah. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan kepada orang tunanetra tersebut, hal sami'ta nida, apakah engkau mendengar orang mengucapkan azan? Dengar enggak azan kamu? Maka si tunanetra tersebut, sahabat yang tunanetra ini mengatakan, nah, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'ajib. Kalau begitu, maka penuhilah panggilan untuk azan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada keringanan bagi orang yang tunanetra, tidak ada penuntun, rumahnya, jarak antar rumahnya lumayan jauh, ada binatang buas, ada pohon-pohon yang menyulitkan orang tersebut untuk pergi ke masjid sebenarnya. Kemudian dia juga minta izin kepada Rasulullah SAW. Tidak diizinkan selama mendengar azan. Nah, nanti ada penjelasan kata-kata selama mendengar azan ini, apakah termasuk di dalamnya yang mikrofon, kemudian pembesar suara sekarang atau bagaimana. Kita akan baca penjelasannya nanti. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, termasuk dari dalil yang menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah adalah bahwa orang yang tidak salat berjamaah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai orang yang munafik khullas. Orang yang tidak salat berjamaah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai seorang munafik khullas. Munafik khullas itu artinya munafik yang benar-benar terkenal dengan kemunafikannya. Dan ingat, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam munafik tersebut adalah munafik akbar. Lisannya Islam, hatinya kafir. Munafik yang terkenal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam munafik akbar. Hatinya Islam, lisannya Islam, hatinya kafir. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan baik-baik perkataannya. Laqad ra'aituna. Ini Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini siapa? Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulamanya para sahabat, ahli tafsir generasi sahabat. Beliau mengambil 70 surat langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anni as-salati illa munafiqun qad 'ulima nifaquh." Sungguh aku telah melihat atau kami telah terbiasa melihat. Tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali seorang munafik yang telah dikenal kemunafikannya. Lihat di situ ya. Tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali seorang munafik yang dikenal kemunafikannya. Kita lanjutkan setelah azan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini telah melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ahibati hafizakumullah taala, kita lanjutkan tentang dalil-dalil tambahan wajibnya sholat berjamaah. Pada sebelum sholat Isya, kita sudah menyebutkan bahwa dalil tentang sholat wajibnya sholat berjamaah yaitu yang meninggalkan sholat berjamaah dikenal sebagai seorang munafik yang terkenal kemunafikannya. Dan kemunafikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak dikenal kecuali munafik akbar, yaitu lisannya Islam, hatinya kafir. Dalilnya itu hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau bercerita, laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu 'anil salati illa munafiqun qad 'ulima nifaquh. Dan sungguh telah kebiasaan bagi kami bahwa tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali seorang munafik yang telah dikenal kemunafikannya. Au maridun, atau seorang yang sakit. In kana al-maridu la yamshi bainar rajulaini hatta ya'ti as-salah. Kalau seandainya dia sakit, maka dia akan berjalan di antara dua orang, maksudnya dipapah sampai datang salat berjamaah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sunnah petunjuk. Wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjidil ladzi yu'adzanu fi. Termasuk sunnah-sunnah petunjuk adalah salat di masjid yang dikumandangkan azan di dalamnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah tempatnya di masjid, bukan di rumah. Meskipun di rumah mungkin memiliki musalla khusus untuk sholat, diimami oleh kepala keluarga atau anak lelaki. Karena termasuk sunnah petunjuk adalah as-salatu fil masjidil ladzi yu'adzanu fih. Sholat di dalam masjid yang dikumandangkan azan di dalamnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, "Man sarrahu an yalqa Allah ta'ala ghadan musliman falyuhafiz 'ala ha'ula'i shalawat." Barang siapa yang ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah dia selalu menjaga salat-salat ini. Haitsu yunada bihinna. Di mana salat-salat ini dikumandangkan azan di dalamnya. Ini juga dalil menunjukkan bahwa tempat sholat berjamaah di masjid. Jadi bukan di rumah diimami oleh kepala keluarga. Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya saya sholat berjamaah Ustaz, tapi di rumah. Atau ada sebagian orang yang mengatakan bahwa saya sholat berjamaah di rumah untuk mengajari anak-anak dan istri. Maka ini tidak ada dalam agama Islam. Yang ada adalah sholat berjamaah di masjid yang dikumandangkan azan di dalamnya. Kemudian Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, walau annakum shalaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Lihat sini. Kalau seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian sebagaimana seorang yang tidak salat kecuali di rumahnya ini, maka niscaya kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Nah, ini bahayanya yang tidak sholat berjamaah di masjid. Yang menjadi inti pembicaraan di sini adalah bahwa orang yang tidak sholat berjamaah di masjid dikenal kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajul yu'ta bihi yuhada bainar rajulain hatta yuqama fis-saf. Dan sungguh para sahabat dahulu dipapah oleh dua orang sampai diberdirikan di dalam saf masjid. Saking mereka memperhatikannya sholat berjamaah di masjid. Maka bagi kita semua yang sudah mendengar hadis-hadis seperti ini, maka lebih wajib lagi untuk menggalakkan sholat berjamaah di masjid. Dan ini berlaku ketika baik ketika safar atau ketika mukim. Berlaku baik ketika safar atau ketika mukim. Jangan menganggap bahwasanya ketika safar maka tidak ada kewajiban sholat berjamaah. Tidak. Ya, tetap diwajibkan sholat berjamaah. Kemudian dalil selanjutnya dari hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan wajib sholat berjamaah adalah bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah ditutup hatinya. Dan kalau sudah ditutup hatinya, maka malas untuk mengamalkan ibadah-ibadah lainnya. Pasti lalai dalam ibadah-ibadah lainnya. Ya, siapa yang lalai sholat berjamaah, maka lalai dalam ibadah-ibadah lainnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jama'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Sungguh orang-orang berhenti dari meninggalkan salat berjamaah, atau kalau tidak, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menutup hati-hati mereka. Kemudian sungguh mereka akan benar-benar menjadi orang-orang yang lalai. Ini ancaman keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang meninggalkan salat berjamaah. Siapa yang meninggalkan salat berjamaah, maka ditutup hatinya. Siapa yang ditutup hatinya, dia akan lalai. Ya, berdasarkan hadis ini kita bisa ambil sebuah kepastian, keniscayaan. Yang jarang sholat berjamaah pasti lalai dalam ibadah-ibadah lainnya. Lalai di dalam berdoa, lalai dalam baca Quran, lalai dalam mengerjakan sholatnya. Yang lalai berjamaah, lalai dalam mengerjakan sholatnya. Coba cek saja kita diri kita. Kalau seandainya kita lagi malas sholat berjamaah, maka pasti sedang mengakhirkan waktu sholat. Tidak ada orang yang tidak berjamaah yang pada waktunya sholat. Tidak ada orang yang tidak berjamaah sholat pada waktunya. Ya, pasti kalau seandainya dia sholat berjamaah niscaya pada waktunya, sedangkan yang tidak sholat berjamaah, maka niscaya bisa dipastikan dia sedang mengakhirkan sholat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mewajibkan salat berjamaah adalah beliau senantiasa mengabsen para sahabat yang tidak salat berjamaah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau bercerita, "Shallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman as-subha." Suatu saat Rasulullah SAW mengimami kita sholat subuh. Lalu beliau mengatakan, asyahida fulan. Apakah si fulan hadir? Lihat, ada absennya. Qalu la. Para sahabat mengatakan tidak. Asyhadu fulan. Fulan yang lain hadir enggak? Qalu la. Para sahabat mengatakan tidak. Inna hataini salatain athqalus salawati 'alal munafiqin. Sesungguhnya dua salat ini, subuh dan isya, salat yang paling terberat atas orang-orang munafik. Walau ta'lamuna ma fihima la'ataituhuma walau habwa. Kalau seandainya kalian mengetahui pahala yang ada di dalam keduanya, maka sungguh kalian akan benar-benar mendatangi keduanya dalam walau dalam keadaan merangkak ala rukab. Walau dalam keadaan merangkak di atas lutut. Nah, ini menunjukkan dalil menunjukkan bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib karena diabsen oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak salat berjamaah. Adapun dalil yang ketiga jenisnya, kalau tadi kan dalil dari Al-Qur'an, kemudian dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil ketiga dari ijma'. Ijma', ijma' itu apa? Ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi mas'alatin min masailid din. Kesepakatan ahli ijtihad dari umat ini sepeninggal Rasulullah SAW dalam permasalahan-permasalahan agama. Nah, para sahabat bersepakat bahwa sholat berjamaah hukumnya wajib. Tidak ada sholat kecuali dalam keadaan berjamaah. Kecuali bagi yang punya uzur. Saya bacakan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, فَهَذِهِ نُصُوصُ الصَّحَابَةِ كَمَا تَرَاهَا sahwat sihhatan wa syuhratan wa intisharan wa lam yaji anis sahabiyyin wahidin khilafu dzalik. Yang artinya ini adalah perkataan-perkataan para sahabat yang begitu jelas, sahih, masyhur, tersebar, tidak ada seorang pun dari sahabat yang menyelisih akan hal ini, ya, yaitu ijma'us sahabah ala wujubi salatil jamaah, kesepakatan para sahabat atas kewajiban salat berjamaah. Itu dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau As-Salah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala di dalam kitab beliau Jami' At-Tirmidzi beliau mengatakan waqad ruwiya atau ya ruwiya an ghairi wahidin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah diriwayatkan oleh banyak perawi dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka berkata, "Man sami'an nidaa falam yujib fala salatalah." Barang siapa yang mendengar azan dan tidak menjawabnya, yaitu tidak menghadirinya, maka tidak sah salatnya. Dalam artian tidak sempurna salatnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan hadza 'ala taghlidh wa tasydid. Perkataan mereka ini adalah merupakan ancaman keras. Wala rukhsah li ahadin fi tarkil jam'i illa min 'udhr. Dan tidak ada keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkan salat berjamaah kecuali karena ada uzur, ada alasan syar'i. Nah, ini harus disebarkan di tengah kaum muslimin. Ya. Meskipun kita di Indonesia ini kebanyakan mengaku bermadzhab Syafi'i. Tapi kalau kita lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pada pertemuan yang lalu saya sudah sebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan fardhu tapi kifayah. Artinya kalau saja sebagian yang mengerjakannya maka gugur kewajiban yang lain. Tapi meskipun demikian itu fardhu. Jangan sampai disebut dengan sunnah. Fardhu kifayah. Ya. Karena sebagian orang menganggap fardhu kifayah itu adalah sunnah. Tidak. Fardhu artinya wajib. Cuma apabila sebagian mengerjakan, maka sebagian yang lain tidak diwajibkan. Tetapi kalau seandainya semua bersandar kepada, jika majikin sholat berjamaah, aku ada, kan fardhu kifayah. Semuanya bersandar seperti itu, akhirnya lihat, masjid kosong. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Taib. Itu tambahan dalil tentang wajibnya salat berjamaah. Sekarang kita bahas hadis yang ke-427. Saya bacakan hadisnya. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam athqalu salati 'ala al-munafiqin salatul 'isha'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihi ma latauhuma walau habwa. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat Fajar. Seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada keduanya, tentu mereka akan mendatangi keduanya meskipun dalam keadaan merangkak. Muttafaqun alaih. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Rasul dari di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu sering kita sudah dapatkan, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah dan beliau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah saat peperangan Khaybar. Kemudian beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sering saya ulang-ulang bahwa ini adalah contoh bahwa kegigihan pasti membuahkan hasil. Jangan pernah mendustakan usaha. Kegigihan pasti membuahkan hasil. Ya. Jangan pernah mendustakan usaha, apalagi dibarengi dengan doa. Misalkan seorang gigih mendapatkan seorang yang sangat dia sukai dari perempuan. Dia gigih. Tolak sekali, dua kali, sampai 20 kali. Gigih, pasti dapat insya Allah. Pasti dapat. Dibarengin dengan doa. Tapi mau nulun cari yang lain. Jadah. Masih banyak yang lain. Ya. Ini ahibati hafizakum. Jadi Abu Hurairah meninggal tahun 7 Hijriah. Berarti sekitar 3 tahun lagi atau 4 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Tetapi beliau paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena kegigihan beliau menuntut ilmu agama. Maka kegigihan usaha tidak mendustakan hasil. Siapa yang berusaha menghafal Quran meskipun paling pembabal, maka pasti dia dapat. Pasti bisa. Kalau dia berusaha mengulang-ulang-ulang-ulang ya, maka pasti dia hafal. Kegigihan tidak mendustakan hasil. Nah, begitulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana ketika beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi laqad 'alimtu annahu laisa ahadun yas'alu an hadza ghairuka li hirsika 'alal ilm." Demi Allah, aku sungguh mengetahui bahwasanya tidak ada seorang pun yang bertanya tentang hadis ini selain engkau, dikarenakan kegigihanmu terhadap ilmu agama. Akhirnya terbukti. Para ulama hadis bersepakat anna Abu Hurairah aktsaru sahabati riwayatan al-hadis. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun terlambat masuk Islam. Nah, begitu juga kegigihan seseorang untuk belajar bahasa Arab tidak mendustakan hasil, pasti bisa. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling berat. Di sini ada kata-kata paling berat, athqalus salat. Maksudnya salat yang paling berat dari seluruh salat, itu maksudnya. Maksudnya salat yang paling berat dari seluruh salat. Bagi orang-orang munafik. Munafik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hum yudhiruna annahum muslimun wa hum kuffar. Mereka adalah orang-orang yang memperlihatkan mereka muslim tetapi sebenarnya mereka kafir. Ya. Jadi orang-orang munafik, munafik pada ini bukan munafik amali. Munafik itu ada dua. Munafik amali dengan munafik i'tiqadi. Munafik amali suka berdusta kalau berbicara, suka ingkar kalau janji, suka berkhianat kalau diberi amanat. Ini munafik amali. Di sana ada munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi adalah munafik karena keyakinan. Lisannya Islam, hatinya kafir. Nah, yang dimaksud pada hadis ini adalah orang-orang munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi. Adalah sholat isya dan sholat fajar. Sholat isya ma'ruf ya. Sholat yang dikerjakan setelah sholat maghrib. Sholat fajar, sholat yang dikerjakan pada terbit fajar kedua. Nah, di sini ada yang mengatakan, oh itu nanti. Kenapa nanti ditanyakan, kenapa orang-orang munafik mereka malas mengerjakan sholat isya dan sholat fajar? Nanti ada beberapa pendapat di antara para ulama. Seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada keduanya, tentu mereka akan mendatangi keduanya meskipun dalam keadaan merangkak. Insya Allah bisa dipahami hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib, pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa sholatnya orang munafik malas pada dua sholat. Sholatnya orang munafik malas pada dua sholat. Sholat isya dan sholat subuh. Sholatnya orang munafik malas pada dua sholat. Sholat isya dan sholat subuh. Baik. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini. Sebab malasnya orang munafik pada sholat isya dan sholat subuh adalah. Satu, karena sholat isya waktu istirahat. Dan sholat subuh kenyamanan guring. Salat isya waktu istirahat dan salat subuh karena kenyamanan guring. Keenakan tidur. Akhirnya menjadikan orang-orang munafik paling berat mengerjakan salat isya dan salat subuh. Sebab yang kedua yaitu karena pada salat isya dan salat subuh tidak terlihat oleh manusia. Karena mereka kan orangnya riya, ingin dilihat oleh manusia. Nah, sholat isya dan sholat subuh tidak terlihat oleh manusia. Ini yang menyebabkan mereka akhirnya tidak mau sholat isya dan subuh. Karena sholat isya dan subuh adalah sholat yang tidak terlihat oleh manusia. Bagaimana bisa tidak terlihat? Karena ada listrik. Dulu tidak ada listrik. Dulu belum ditemukan oleh Alfred Edison listrik. Thomas Alva Edison. Belum ada listrik. Kalau ada listrik cuma, kalau ada sinar cuma apa, sinar bulan, rembulan. Belum ada listrik. Maka kalau sudah terbenam matahari benar-benar gelap. Kita sekarang ini kurang bersyukur dengan mata kita. Karena kapan mulai kadap, mulai terbenam matahari, langsung klek listrik. Ya, jadi kurang merasakan nikmat mata. Makanya karena kurang merasakan nikmat mata, akhirnya salah penggunaannya. Yang aturan malam itu waktu tidur digunakan untuk murojaah Facebook. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam sebagai waktu tidur. Karena malam itu sudah tidak terlihat sebenarnya. Karena ada listrik akhirnya terlihat semua seakan-akan masih siang. Nah, seperti itu. Ya, ataupun saat, meskipun sudah dipadamkan lampu di dalam kamar, tetapi wajahnya tetap bercahaya. Facebook. Yang lebih parah lagi, kalau seandainya bermaksiat dengannya di malam hari. Nah, ini sangat disayangkan. Jenggotan, berlezat-lezat melihat hal-hal yang diharamkan. Atau kalau tidak hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang tidak bermanfaat. Malam-malam menghabiskan satu ronde game Mobile Legends atau PUBG. Jenggotan main Mobile Legends. Subhanallah, ajib. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai kecil tidak pandai main game. Kalah terus. Makanya kada ketujuh. Bersyukur kepada Allah. Jadi tidak pernah suka yang namanya game. Nah, ini salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Ada sesuatu yang Allah tetapkan dari takdir Allah bahwa dia tidak suka itu. Itu kenikmatan yang patut disyukuri. Baik, kita lanjutkan. Jadi sebab yang kedua, kenapa orang-orang munafik tidak sholat subuh dan sholat isya, berat bagi mereka karena tidak bisa riya. Karena sholat mereka itu riya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka bangun menuju salat, maka mereka bangun dalam keadaan malas karena mereka riya kepada manusia. Disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 142. Pelajaran selanjutnya. Yang meninggalkan sholat berjamaah adalah orang munafik yang terkenal dengan kemunafikannya. Yang meninggalkan sholat berjamaah adalah orang munafik yang terkenal dengan kemunafikannya. Lihat perkataan-perkataan berikut yang sangat mengecam. Hati-hati ini. Disebutkan di dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Sahih. Kemudian oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar sahabat Rasulullah SAW. Orang yang sangat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Kunna idza faqadna al-insana fi salati al-isha al-akhirah was-subh asana bihi dhann." Kami para sahabat, kalau tidak mendapati orang pada sholat isya berjamaah atau sholat subuh, maka kami berburuk sangka kepada mereka. Berburuk sangka artinya jangan-jangan orang ini sebagai orang munafik. Tapi jangan sampai kita dengan ini kemudian melegalkan buruk sangka. Cuma ini kebiasaan para sahabat. Mereka kalau ada orang yang tidak sholat berjamaah, terutama isya dan subuh, mereka buruk sangka bahwa jangan-jangan itu adalah orang munafik. Lihat di sini, para salafus saleh sangat memperhatikan perkara sholat berjamaah. Begitu juga disebutkan di dalam kitab Fathul Bari yang tulis oleh Imam Ibn Rajab. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahullah mengatakan, "Kafa 'ala man 'ala an-nifaq an yakuna ar-rajulu jarul masjid la yurafi." Cukup seseorang dikatakan sebagai tanda sebagai orang munafik apabila dia tetangga masjid tetapi tidak pernah terlihat di dalam masjid. Nah, ini lebih parah. Orang yang munafik, di samping masjid, tetangga masjid, tapi tidak pernah terlihat sebagai orang yang berjamaah di masjid tersebut. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut kepada hadis selanjutnya. Hadis ke-428. Wa anhu qala atan nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma fa qala ya rasulullah laisa li qa'idun yaquduni ila al masjid. Farakhas lah lamma walla da'a qala hal tasma'u an-nida'a bis-salah? Qala na'am qala fa ajib. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi seorang laki-laki yang buta. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak memiliki seorang penuntun yang menuntun saya ke masjid." Maka beliau pun memberikan rukhsah keringanan kepadanya ketika orang itu pergi. Beliau pun memberikan rukhsah atau keringanan kepadanya. Ketika orang itu pergi, beliau memanggilnya lagi. Kemudian beliau bersabda, apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat? Jawabnya, iya. Beliau bersabda, maka datangilah. Hadis riwayat Muslim. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Ini hadis. Ceritanya Nabi Muhammad SAW pernah didatangi seorang laki-laki yang buta. Buta, yaitu tunanetra. Dan bahasa Arabnya yang paling paling santun adalah barir. Barir. Kalau orang buta, barir. Kalau agak kasar, a'ma. Kalau agak kasar apa? A'ma. Kalau kita buta, kemudian agak santunnya adalah tunanetra. Begitu. Dan saya pernah ngisi di waktu itu di sebuah kota. Panitianya mengumpulkan khusus, ini ada pelajaran menarik, terutama tentang sholat. Khusus asosiasi perkumpulan para tunanetra. Jadi dikumpulkan seluruh tunanetra, hampir semuanya di situ, di kota itu dikumpulkan. Saya diundang di situ, kemudian saya ngisi. Temanya adalah cahaya sholat. Cahaya sholat. Karena kenapa? Karena panitia mengeluh bahwasanya tunanetra binaan mereka ini karena terlalu asik, kadang-kadang memijat, ngamen, ya, terlalu asik gitu, akhirnya lupa sholat. Kalau asik mijat, sana ada pelanggan, sana pelanggan, akhirnya lupa sholat. Maka saya diperintahkan untuk mengingatkan mereka tentang sholat. Yang menarik adalah, saya katakan salah satu dahsyatnya sholat adalah seseorang yang selalu menjaga sholat, dia akan mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, as-salatu nur, sholat itu cahaya. Cahaya, saya katakan waktu itu kepada mereka, cahaya untuk apa di akhirat? Yaitu untuk kita jalan di atas sirat. Semua dari kita akan jalan di atas sirat. Sedangkan sirat itu, pertama, dahyidun, becek, mazillah, menggelincirkan. Yang kedua, ahaddu minas saif, adaqqu minas syar, lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Yang kelima, wa fi hafatayhi kalalib wa hasak. Di samping-sampingnya ada besi bengkok pengait. Diperintahkan untuk mengait orang yang diperintahkan untuk dikait. Sedangkan di bawah sirat itu api neraka jahannam. Karena sirat adalah jisrun ala matni jahannam. Jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Nah, kemudian yang keenam, sifat dari sirat adalah gelap. Orang yang berjalan di atasnya gelap. Salah seorang tunanetra komen, wah itu mah kita setiap hari Ustaz. Maksudnya gelap itu setiap hari gitu loh. Subhanallah. Jadi bahan ketawaan. Sebuah ujian dari Allah jadi bahan ketawaan akibat mereka sudah tertempa kesabaran mereka. Ini membuat kita lebih bersabar ketika kita bisa melihat dan bisa melihat tetapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ada ujian yang lebih berat daripada kita. Ya. Baik, kita lanjutkan. Seorang lelaki yang buta lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak memiliki penuntun yang menuntun saya ke masjid." Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada penjelasan tambahan bahwa penuntun ini kan pertama alasan dia tidak punya penuntun. Ini salah satu alasannya. Di sana ada tambahan bahwa beliau mengatakan inna bil madinati katsiratul hawam wassiba. Wahai Rasulullah, di kota Madinah banyak binatang buas dan juga binatang-binatang. Beliau tidak punya penuntun, beliau buta, tidak punya penuntun, kemudian banyak binatang buas. Kemudian syasyi'ud dar. Yang keempat, beliau rumahnya agak jauh dari Masjid Nabawi. Mendengar azan tapi agak jauh dari Masjid Nabawi. Ya. Ini empat. Kemudian yang kelima, beliau tua. Beliau apa? Tua. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, minimal ada 6 alasan yang semestinya orang tunanetra ini dibolehkan untuk sholat di masjid. Saya lupa satunya. Ya. Ada 6 alasan yang dibolehkan orang tunanetra ini untuk sholat di rumah. Ya. Tetapi tetap Rasulullah SAW ketika mengatakan, hal sami'tan nida, apakah engkau mendengar azan? Maka kata orang tersebut, fa'ajib. Dalam riwayat yang lain, fahayya'ala, fahayya'ala. Maksudnya, ayo tunaikan panggilan tersebut. Tidak diberikan izin oleh Rasulullah SAW. Ini bagaimana yang kita sehat-sehat? Ya, yang tidak mempunyai alasan sama sekali, maka lebih diwajibkan lagi daripada orang buta ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Maka beliau pun memberikan rukhsah, keringanan kepadanya. Asalnya Nabi Muhammad SAW memberikan keringanan. Ketika orang itu pergi, dipanggil lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal sami'tan nida?" Apakah engkau mendengar azan? Nah, kata-kata mendengar azan ini adalah yang dimaksud di zaman Rasulullah SAW. Adapun di zaman sekarang pakai mikrofon pembesar suara, maka ini bukan ukuran. Karena kadang-kadang ada orang tinggal jauh, misalkan di ada sebuah daerah jauh dari masjid, jauh banget, tapi azan kedengaran karena ada mikrofon pendengar pembesar suara. Ini bukan ukuran, karena yang dimaksud apakah engkau mendengar azan. Mendengar azan itu adalah saat yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang terjadi sekarang. Paham ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi kalau seandainya ada orang mendengar azan, tapi masjidnya sangat jauh, tapi dia mendengar azan, tapi sangat jauh, tidak memungkinkan dia untuk sholat berjamaah. Dalam artian, sangat jauh. Misalkan, di tengah padang pasir, 5 kilo, tapi azan kedengaran. Masjidnya 5 kilo dari rumahnya. Sedangkan di sekitar masjid tidak ada masjid. Tapi masjid, azannya terdengar dari rumahnya. Maka ini tidak wajib. Kenapa? Karena jauh. Ya. Mungkin dari rumahnya ke masjidnya itu saja 1 jam ataupun setengah jam mungkin. Ya. 5 kilo, setengah jam mungkin. Maka pada saat itu tidak diwajibkan. Jadi kata-kata mendengar azan bukan, ini antum harus catat, mendengar azan adalah mendengar di zaman Rasulullah SAW. Mendengar yang seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mendengar dengan pengeras suara. Baik. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Pelajaran dari hadis ini, pertama yaitu hadis ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah secara tegas. Bayangkan orang buta, tidak ada penuntun, sudah tua, rumahnya jauh, kemudian apa lagi tadi? Banyak binatang buas, ya. Maka tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW selama mendengar azan. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa mendengar azan yang dimaksud adalah azan yang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan azan yang sekarang terdengar dengan suara pembesar suara. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa barang siapa yang mendengar azan, wajib baginya untuk sholat berjamaah meskipun rumahnya jauh. Ingat ya, yang saya sebutkan tadi, mendengar tadi ada kaitannya dengan sebelumnya. Paham ya maksud saya? Barang siapa yang mendengar azan, mendengar di sini maksudnya apa? Seperti di zaman Rasulullah SAW, tidak ada mikrofon, tidak ada pembesar suara. Hanya bila di atas menara masjid atau di atas masjid menggunakan azan. Nah, itu yang dimaksud mendengar dalam faedah selanjutnya. Barang siapa mendengar azan meskipun rumahnya jauh, maka tetap wajib sholat berjamaah. maka tetap wajib sholat berjamaah. Pelajaran selanjutnya, meskipun rumahnya dekat, saya ulangi, ya, meskipun rumahnya dekat dan tidak mendengar azan, tetap wajib sholat berjamaah. Paham maksud saya? Meskipun rumahnya dekat dan tidak mendengar azan, maka tetap wajib sholat berjamaah. Jadi ada orang berkata, misalkan saya itu di rumah, aku kan mendengar azan gitu. Mungkin mikrofonnya rusak ataupun suara Mas Robi tidak sampai. Tapi kan sudah tahu bahwasanya itu masuk waktu sholat. Pasti ada jamaah. Maka yang dekat rumahnya meskipun tidak dengar azan, tetap wajib sholat berjamaah. Yang jauh rumahnya wajib sholat berjamaah saat mendengar azan. Dan kata-kata mendengar azan ini, mendengar azan saat di zaman Rasulullah SAW, bukan saat sekarang. Paham ya para ikhwah? Nah ini. Nah, hadis yang terakhir 429. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Man sami'a an-nidaa falam yati fala salata lahu illa min 'udhr. Rawahu Ibnu Majah wa Ad-Darqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim wa isnadu 'ala syarti Muslim, lakin rajjaha ba'dhum waqfahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mendengar azan namun ia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan Ibnu Hibban serta Al Hakim, sanadnya sesuai syarat Muslim. Namun sebagian ahli hadis menguatkan kemauqufannya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama aslinya adalah Abdullah. Ibnu Abbas itu panggilan. Panggilan Ibnu Abbas, anak Abbas. Abbas itu bapaknya. Nama asli beliau siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas termasuk sahabat yang muda di zaman Rasulullah SAW bernama Abdullah dan paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Dan ini juga seperti yang sudah saya sebutkan bahwasanya kegigihan tidak mendustakan hasil. Jadi Abdullah bin Abbas ada temannya. Abdullah bin Abbas mengajak temannya, "Ayya natlubu min as'al hadis min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ayo kita nuntut hadis, menimba ilmu hadis dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabatnya yang satu ini, "Ngapain? Itu sahabat masih hidup. Mereka biar saja yang mereka yang mengajar. Kita masih anak-anak, enggak usah perlu kita." Akhirnya Abdullah bin Abbas tetap menuntut hadis sedangkan orang ini berhenti. Kata orang ini, tidak beberapa lama Abdullah bin Abbas menjadi ahli fatwa di Masjid Nabawi. Orang ini mengatakan, Abdullah bin Abbas kana aqla minni. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah orang yang lebih cerdas dari aku. Artinya kalau aku mengikuti beliau nih, aku akan seperti beliau, juga ahli ilmu. Ini yang menunjukkan bahwasanya kegigihan tidak mendustakan hasil. Ya, usaha tidak mendustakan hasil. Harus ada usaha, maka pasti ada hasilnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mendengar azan, ya ingat kata-kata mendengar. Mendengar maksudnya apa? Seperti yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat. Apa maksudnya tidak ada salat? Kata-kata tidak ada itu namanya nafi. Ya, peniadaan, nafyu. Di sini ada tiga nafi. Peniadaan zat, peniadaan sah, peniadaan kesempurnaan. Kalau kita katakan tidak ada sholat, apakah peniadaan zat? Maksudnya sholatnya masih ada. Berarti bukan. Zat sholatnya masih ada, orang sholatnya masih ada. Ya? Atau peniadaan sah? Ya? Maksudnya dia sholat tapi tidak sah. Kalau sholat sendirian di rumah enggak sah. Ya? Dua. Yang ketiga, peniadaan kesempurnaan sholat. Kesempurnaan pahala sholat. Maka wallahu alam para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dimaksud di sini adalah peniadaan kesempurnaan sholat. Jadi peniadaan itu ada tiga. Ya. Nafyu itu ada tiga. Nafyu zat, nafyu sihah, dan nafyu al-kamal. Peniadaan zat, peniadaan kesahan, peniadaan kesempurnaan. Maka tidak ada sah, maka tidak ada sholat. Maksudnya tidak ada sholat yang sempurna baginya kecuali bila ada uzur. Nah, ini menunjukkan bahwasanya, para ikhwan yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Dan hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Syaratnya sesuai syarat muslim. Apa maksud sanad sesuai syarat muslim? Maksudnya perawi-perawinya itu seperti dalam hadis riwayat muslim. Di dalam kitab sahih. Perawi-perawinya ini seperti hadis riwayat muslim. Namun sebagian ahli hadis menguatkan kemauqufannya. Wallahu a'lam, hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Dan makna hadis yang sahih ini adalah bahwa tidak ada sholat yang sempurna kecuali di masjid. Ya, tidak ada sholat yang sempurna baginya kecuali bila ada uzur. Barang siapa yang mendengar azan tapi tidak pergi ke masjid, maka dia sholat sendirian. Maka sholatnya ini tidak sempurna sholatnya. Kecuali kalau seandainya dia sholat sendirian ada uzurnya. Paham ya para ikhwah? Bukan berarti tidak sah sholatnya. Kalau antum misalkan sholat di rumah, malas lagi malas. Apa hukumnya sholat di rumah? Sah tidak sholatnya? Sah. Karena kalau kita katakan tidak sah, antum gak boleh sholat di rumah. Ya, tidak sah berarti wajib sholatnya di mana? Di masjid. Nah, inilah yang disebut dengan fardu ain dan syartus shalah. Hukum sholat berjamaah menurut pendapat sebagian ulama, fardu ain dan syarat sahnya sholat. Sedangkan kita hanya berpendapat bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu ain saja. Dan hadisnya sahih menunjukkan bahwasanya beratnya meninggalkan sholat berjamaah. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita bisa melanjutkan kajian lagi. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang ingin bertanya? Masih ada waktu 10 menit. Izin bertanya, enggak usah izin, sudah dibolehkan. Apakah uzur syar'i apabila seseorang bekerja sebagai pemandu lalu lintas udara di bandara tidak bisa mengikuti sholat berjamaah di masjid dikarenakan apabila tinggalkan maka tidak ada yang memandu pesawat untuk landing dan take off dan lain-lain. Maka jawabannya asal hukumnya tetap wajib sholat berjamaah. Tetapi jika memang waktu itu tugasnya dan tidak bisa ditinggal karena akhirnya pesawatnya tidak bisa landing dan take off, atau pesawatnya nanti berbenturan, maka pada saat itu menjaga keselamatan manusia lebih utama dibandingkan dia sholat berjamaah di masjid. Tapi asal hukumnya tetap wajib. Dalam artian, jangan diremehkan. Kalau seandainya bisa bergantian, misalkan seperti ini. Kita di sini sholat zuhurnya jam 12.30 misalkan. Maka jam 12 dia minta izin. Atau jam 12.15 dia minta izin. Beri waktu setengah jam. Kalau seandainya memang tidak bisa diizinkan, maka pada saat itu dia ma'zur. Karena menjaga keselamatan lebih utama dibandingkan dia mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Allahu a'lam. Apa hukum meninggalkan makanan? Misal meninggalkan mie ayam saat kumpul-kumpul demi mengejar sholat berjamaah di awal waktu, apakah salah? Maka jawabannya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza quddimal 'asha fabda'u bil 'asha." Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "La salata bihadrati ta'am." Bukan hadis yang saya sebutkan tadi, astagfirullah. Bukan hadis, yang hadisnya ini, "La salata bihadrati ta'am." Tidak sah salat atau tidak ada sholat bagi yang sudah dihidangkan makanan. Kalau mie ayamnya sudah ada di Anda, kemudian qomat di masjid Imam Syafi'i, ya maka pada saat itu makan saja. Makan, habiskan, baru setelah itu sholat berjamaah meskipun masbuk. Ya. Kalau seandainya mie ayamnya sudah di depan, kemudian qomat, maka pada saat itu kalau seseorang bergegas untuk pergi ke masjid, nanti mie ayamnya ada terfikir di dalam sholat. Bangkak. Maka pada saat itu para ikhwah nanti mengganggu sholatnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, La salata bihadrati ta'am, wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada sholat. Maksudnya tidak ada di sini apa? Ketidakadaan tadi ada tiga. Yang pertama, zat. Yang kedua, sah. Yang ketiga, kesempurnaan. Maka zatnya masih ada. Zat sholatnya masih ada, betul tidak? Kemudian sholatnya masih tetap sah. Kalau seandainya dia tinggalkan mie ayamnya sampai bangkak tadi, sholatnya masih sah. Yang ada apa? Ketidaksempurnaan. Kenapa? Karena mengganggu sholat. Ya pas sholat, Allahu Akbar, bangkak nih bangkak. Wallahu a'lam. Ana ketika menuju kajian, saya mendengar azan di jalan masuk sholat, tetapi saya tidak stop berhenti dan melanjutkan perjalanan saya. Bagaimana ini hukumnya? Apakah termasuk sunnah saya mendatangi masjid terdekat dahulu atau melanjutkan perjalanan? Maka jawabannya tergantung nih, perjalanannya perjalanan safar atau tidak. Kalau seandainya kajian, maka pada saat itu yang jelas kan kita bisa sholat berjamaah di sini. Kalau seandainya dia mendengar azan di tengah jalan, di masjid tengah jalan, maka pada saat itu dia tetap sholat berjamaah di sini, maka tidak mengapa yang seperti itu. Ya, kata-kata mendengar di sini maksudnya adalah seseorang mendengar azan dan hendaknya dia mendatangi di masjid-masjid yang dikumandangkan azan di dalamnya. Bukan hanya di masjid yang dia dengar azan saat dia lewat di jalan. Ya, wallahu a'lam. Bolehkah terlalu melebar? Nah, tetapi apabila seseorang sudah di dalam masjid, bukan di jalan, di dalam masjid, terdengar azan, maka janganlah dia keluar sampai dia sholat berjamaah di masjid tersebut. Karena nanti ada larangan nih, ya, larangan pada hadis yang selanjutnya. Kalau sudah masuk masjid, kemudian azan dikumandangkan, maka pada saat itu tidak boleh dia keluar sampai dia sholat berjamaah di masjid tersebut. Makanya kadang-kadang saya misalkan kajian setelah zuhur. Ya, kan kalau di luar kota itu kadang-kadang bukan disiksa oleh panitianya, bukan ya. Tapi diberi jadwal yang banyak gitu. Karena tanggung ustadznya. Habis subuh kajian, jam 9 kajian, habis zuhur kajian, habis maghrib kajian. Nah, kadang-kadang jam 9 sampai jam 11 atau jam setengah 12. Kalau waktu Indonesia Barat biasanya jam setengah 12 itu sudah azan. Ya. Maka saya jam 11 itu harus keluar. Karena kalau sudah azan di masjid tersebut, maka saya harus menunggu sampai mengerjakan sholat berjamaah di masjid itu. Jangan sampai saya keluar setelah azan. Karena itu namanya meremehkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ada hadisnya kita baca insyaallah. Bolehkah terlalu melebarkan tangan dan siku baik salat sunnah atau berjamaah ketika sujud? Karena kalau salat di sampingnya kurang nyaman ketika sujud. Mungkin terlalu lebar. Asal hukumnya salat atau sujud dan ruku adalah direnggangkan. Ya. Nah, ketika sujud ada memang riwayat bahwa sampai anak kambing bisa lewat. Ya, sampai anak kambing bisa lewat. Akhirnya akibat ini sebagian orang terlalu berlebihan. Maka kalau seandainya dia sholat sendirian, yang paling utama dia lakukan adalah yang penting merenggangkan lengan, otot, tangan dengan bagian samping badan sehingga dia tidak sedekap atau bersedekap. Yang penting dia renggangkan. Nah, kalau sholat berjamaah maka dia harus linu baina aidi ikhwanikum, kata Rasulullah SAW. Hendaknya kalian saling berlemah lembut dengan tangan saudara-saudara kalian di samping kanan, samping kiri. Jadi diperhatikan samping kanan, samping kiri kita. Boleh kita mengerjakan sunnahnya, akan tetapi karena ada orang samping kanan, samping kiri kita, maka perhatikan. Kalau ternyata terlihat bersedekap sedikit, maka tidak mengapa. Karena memang kita sedang sholat berjamaah. Yang tidak boleh itu adalah lengan kita, kita letakkan di atas lantai. Karena ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Adapun kalau seandainya kita berjamaah, samping kanan, samping kiri kita merasa sempit dengan kita membuka tangan tersebut, maka jangan sampai mengganggu orang sholat di samping kanan, samping kiri, berdasarkan hadis Rasul. Linu baina aidi ikhwanikum. Hendaknya kalian saling melemah lembutkan di antara tangan-tangan kalian dengan saudara-saudara kalian. Nah, ini perhatikan. Sahkah sholat di belakang imam yang sering mengucapkan ya rabbal alamin? Maksudnya setelah makmum mengucapkan amin. Mohon penjelasannya. Kalau batal, apakah saya harus mengulangi sholat saya? Mungkin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Kemudian imamnya mengatakan ya rabbal alamin. Ini bid'ah baru ini saya. Ini bid'ah 2019 ini. Lawas kah sudah? Ini bid'ah baru. Yang saya tahu adalah bid'ahnya yaitu seseorang mengucap amin, habis itu rabbighfirli wali walidayya wali man. Ya, nah, itu bid'ah jadul. Ini bid'ah yang baru nih. Amin ya rabbal alamin, datang dari mana lagi? Ya, cukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Yang artinya sederhana sesuai dengan sunnah lebih baik daripada berlebih-lebihan tetapi perbuatan bid'ah. Tapi asik juga ya. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau agamanya asik ya begitu. Tapi kalau agamanya dengan dalil susah. Ya, harus ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukupkan dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Apa pendapat Ustaz tentang orang yang bilang sholat di rumah emangnya sholatnya tidak sah dan bukannya sholat berjamaah di masjid cuma sunnah, tah kalau meninggalkan sunnah hanya rugi tidak berdosa. Ini yang saya sebutkan. Kalau kita jawab dulu, orang mengatakan sholat di rumah emang sholatnya tidak sah, maka jawabannya iya, sholat di rumah sholatnya sah, tetapi dia berdosa karena meninggalkan amalan wajib. Jadi orang seperti ini, kenalkan dulu hukum sholat berjamaah. Itu obatnya. Orang yang buat syubhat seperti ini, kenalkan dulu hukum sholat berjamaah. Dudukkan dulu masalahnya. Baik. Anda dengan semua perkataan ini, sekarang saya tanya, apa hukum sholat berjamaah? Kalau seandainya dia mengatakan sunnah, maka kita balas, hukumnya wajib. Baru setelah itu dia bisa menjawab pertanyaan ini sendiri tanpa Anda harus masuk ke dalam pertanyaannya. Dan ini syubhat dia karena syubhatnya tertanam atau dibangun di atas hukum sholat berjamaah adalah sunnah. Nah gitu. Jadi obat pertama kali adalah kenalkan kepada dia hukum sholat berjamaah. Tanya kepada dia, apa hukum sholat berjamaah? Sunnah. Wah, disinilah bedanya antara saya dan Anda. Anda mengatakan sunnah, saya mengatakan wajib. Baik, kalau begitu kita tahqiq, kita teliti. Teliti, mana pendapat yang lebih kuat? Apakah sunnah ataukah wajib? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah wajib berdasarkan hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran dan ijma' para sahabat sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Paham ya para ikhwah? Jadi begitu. Jadi kadang-kadang syubhat itu orang seenaknya aja ngomong, bukannya sholat berjamaah di masjid cuma sunnah, toh kalau meninggalkan sunnah hanya rugi, tidak berdosa. Nah ini kan sebenarnya dia membangun pendapatnya di atas sebuah hukum yang sudah dia maklumi. Ya, sudah dia maklumi. Maka kita harus jawab itu hukum, atau kita permasalahkan dulu hukumnya. Menurut kamu, hukum sholat berjamaah apa? Menurut dia, wah sunnah. Wah ini bedanya. Maka kita katakan, pendapat yang lebih kuat, hukum sholat berjamaah bagi laki-laki yang balik berakal adalah wajib. Dalilnya dari Al-Quran, hadis Rasul, ijma' para sahabat. Kalau sudah seperti itu, mereka dia akan jawab sendiri pertanyaannya. Nah, seperti itu, Allahu a'lam. Jika sholat berjamaah tetapi bacaan Al-Fatihah imam kurang baik, apakah dapat membatalkan sholat makmum? Kalau Al-Fatihahnya kurang baik saja, tidak membatalkan. Yang membatalkan kalau seandainya Al-Fatihahnya ada kesalahan jali, kesalahan terang, seperti makhrajnya salah, ya. Kemudian yang paling utama makhrajnya salah, ya. Maka ini hukumnya bisa batal sholatnya. Dan tidak boleh sholat di belakang imam yang mempunyai kesalahan jali di dalam surat Al-Fatihah. Dan di manakah posisi imam perempuan untuk mengimami sholat berjamaah perempuan lebih dari satu orang? Yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika menjadi imam para sahabiyat, beliau berdiri di tengah di sab pertama. Di tengah di sab pertama. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pemimpin sholat hakiki dan pemimpin hakiki adalah laki-laki, bukan perempuan. Wallahu a'lam. Bagaimana menasihati orang tua laki-laki yang enggan sholat berjamaah di masjid ketika diajak pergi ke masjid? Jawabannya, syukur jua kawa menggawi sholat walaupun di rumah daripada kada sama sekali. Saya tidak bisa berani menegur lagi, hanya bisa mendoakan karena saya takut karenanya saya tidak diizinkan lagi pergi kajian. Jazakallahu khair. Maka jawabannya tetap nasihati dan doakan. Adapun jawaban atas pernyataan bapak tadi, kita katakan bahwasanya sholat berjamaah hukumnya wajib. Ya. Sebutkan dalil-dalilnya. Cuma kepada orang tua itu tidak seperti mengajari anak-anak atau orang di bawah kita. Akan tetapi mengajarinya pelan-pelan dan sambil didoakan. Dan sambil diajak berpikir. Jadi tidak seperti mengajar. Pian duduk sini pian. Allah berfirman. Ini susah diterima oleh abahnya. Ya. Tapi lagi asik ngobrol, misalkan lagi bapaknya santai, kita santai, atau sedang makan bersama, maka ajak berpikir bapaknya. Bah, ada hadis bahwa Rasulullah SAW hendak membakar orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Kira-kira kenapa sih dia hendak membakar lah? Itu fikir beliau. Kita ngajak beliau berpikir sambil mengajari tanpa menggurui. Karena orang tua, sehebat apapun anaknya, maka ketika dia di hadapan orang tua, tetaplah orang tua, orang tua. Maka pada saat itu harus dengan santun, pelan, ya. Dan yang paling utama, mendoakan. Doa, jangan pernah remehkan doa. Wallahi, wallahi, wallah. Jangan pernah remehkan doa. Karena ketika Allah sudah membukakan hati seseorang, walau hanya dengan satu kalimat, akan langsung diterima dan mudah dipahami. Ya, doa miftah kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Jangan pernah remehkan doa. Karena kan permasalahannya orang tersebut belum dibukakan hatinya sehingga mempunyai syubhat. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.